Ustaz, bagaimana hukum bekerja di perusahaan yang menyewakan dan menjual peralatan ke bank? Menyewakan dan menjual peralatan ke bank. Bekerja di perusahaan, perusahaan ini menjual barang ke bank atau menyewakan peralatan ke bank. Ya. Kenapa kok pertanyaannya enggak yang berkaitan dengan bab kita? Enggak apa-apa. Apabila bisa menghindar, sudah pasti menghindar itu lebih baik. Apabila tidak bisa menghindar, hukum asal kerja di perusahaan itu tidak haram. Kenapa? Karena itu, kalau yang dijual atau yang disewakan ini halal, sesungguhnya pada dasarnya dia bekerja di tempat yang halal. Gitu. Sekarang kalau Anda buka warung atau restoran, ternyata yang datang membeli itu ini orang kafir, ini orang yang tidak sholat datang untuk makan, ya. Yang Anda jual nasi atau makanan, lo kamu jual pada orang kafir, kamu jual pada orang yang nggak sholat, itu orangnya makan riba, masuk makan, gitu. Kamu bukan bertransaksi riba, kamu jual makanan. Nah, meskipun begitu, itu berbeda berkahnya dengan apabila yang kamu jual itu orang-orang yang berjalan di atas Quran dan Sunnah semua. Nah, jadi itu. Jadi beda berkahnya berjualan kepada orang kafir dengan berjualan kepada orang Islam yang komitmen dengan Islamnya. Tapi orang kafir beli barang atau kita beli barang di orang kafir itu tidak haram. Nah, kalau tidak haram kan tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa, tapi yang lebih baik apabila bisa menghindar, menghindar. Nah, jadi itu. Nah, sekarang kalau Anda beli, ini beli beras 25 kilo. Gitu. Ini jualan beras satu sak 25 kilo, ini juga 25 kilo. Ini juga jualan. Yang ini orang Islam yang Masya Allah aktif. Gitu, jalannya mengikuti Quran dan Sunnah. Yang ini orang kafir, yang itu Islam tapi Masya Allah enggak karu-karuan, gitu. Sholat apa enggak ketahuan. Nah, sama-sama kita beli, bagus yang mana? Beli di orang yang baik, di orang kafir, di orang jahat. Kan bagus beli di orang yang baik toh. Nah, kalau bisa menghindar itu lebih baik. Nah, tapi kalau enggak bisa menghindar, akhirnya beli beras di orang kafir atau di orang Islam, tapi Masya Allah sebentar-sebentar berantem dengan orang Islam yang lain, kita beli beras di situ, itu hukum asalnya tidak haram. Tapi semua-semua yang dekat dengan yang tidak baik itu sesungguhnya semakin jauh dari ketakwaan. Semua-semua yang dekat dengan kebaikan itu semakin mendekat kepada ketakwaan. Nah, wallahu a'lam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.